saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Diantara juga, ya, adab, ya, penuntut ilmu, ya, hendaknya dia menghafal, kalau bisa, ya, sebisa mungkin menghafal. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang berilmu, yang ilmunya itu ikut dengan dia kemana saja. Itu hakikat orang yang berilmu. Ilmunya ikut kepada dia di mana saja dia berada. Ya, kata Imam Abdul Razak As-San'ani, "Kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udahu ilman." Kalau ada ilmu, ilmu yang enggak ngikut sama pemiliknya, enggak ngikut masuk WC, maka itu bukan ilmu. Apa maksudnya? Kalau masuk WC, ilmunya ikut. Keluar WC, ilmunya ikut. Kemana saja ilmunya ikut. Ilmunya di mana? Hah? Ilmunya di mana? Di hafal. Di dalam dadanya ilmunya. Ilmunya di dalam dadanya. Ya. Sebagaimana kata penyair, ya, bi'sal mustaudaul qaratisu. Seburuk-buruk tempat menyimpan itu kertas-kertas. Bukan berarti jelek mencatat, bukan. Tapi kalau mencatat, hendaknya dibaca lagi, diulang-ulang, dihafalkan. Ya, bukan ilmunya, ah sudah catat. Yang penting saya sudah nyatat. Ya, walaupun belum paham, belum hafal. Bukan seperti itu. Ya. Para ulama yang mencatat itu hanya dalam rangka buat murojaah lagi. Ya. Buat murojaah lagi. Tapi ilmu mereka itu di dadanya. Ya. Dan Allah memuji bahwa ciri-ciri ahli ilmu itu adalah orang yang menghafal, terutama Al-Quran. Ya, terutama Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Ankabut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi huwanya ulama khilaf, ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan itu yang lebih tepat. Al-Quran adalah ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, dalam dada orang yang berilmu. Orang yang berilmu menghafal Al-Quran, ya, dan juga dia menghafal. Ya, baru itu ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki, ilmunya dihafal. Dan hendaknya juga menghafal itu diawali dengan menghafal Al-Quran. Ya, utamakan menghafal Al-Quran. Ya, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Wallah alam, para penuntut ilmu kalau pada hari ini itu berbeda-beda metodenya. Ada yang menghafal Al-Quran dulu baru ilmu yang lainnya. Ada yang menggabungkan, menghafal Al-Quran sembari menghafal ilmu, insya Allah itu baik. Ya. Tapi kalau kebiasaan salafus soleh, mereka itu selalu mendahulukan Al-Quran. Ya. Selalu mendahulukan Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam, ya, Al-Jami' di akhlaqi rawi wa adabis sami', ya, ma yambagi taqdimuhu hifdzul Qur'an. Yang awal dihafal itu Al-Qur'an, ya. Kita perhatiannya lebih utama kepada Al-Qur'an. Al-Imam Al-Auza'i kalau beliau melihat anak muda di majlisnya, maka dites, ya. Dites. Udah hafal Qur'an belum? Kalau dia bilang belum, langsung diusir. Kalau dia bilang sudah, dites. Dites pakai ayat waris. Ayat waris cuma 3, tapi panjang. Ya. Yang satu itu setengah halaman. Ayat 12-nya hampir satu halaman. Dites pakai ayat waris. Ya. Kalau hafal, boleh. Kalau nggak hafal, diusir. Ya. Diusir. Maka dahulukan hafal Quran. Ya. Baru kita juga ikuti dengan menghafal, ya, matan-matan atau kitab-kitab kecil. Ya. kitab-kitab kecil yang lainnya. Supaya apa? Nanti kalau kita berdakwah atau menyampaikan kepada keluarga kita, kerabat kita, ketika ada sesuatu yang salah atau perlu diperbaiki, langsung bisa menyampaikan. Wah, ini kayaknya bukan, ah ini kayaknya nggak boleh. Tapi gimana ya? Ini, ah lupa. Buka dulu. Nggak perlu seperti itu. Lihat bagaimana salafus saleh, para sahabat, kalau menyampaikan hadis, pakai buka buku dulu nggak? Hah? Pakai buka buku dulu tidak? Tidak pakai buka buku dulu, terutama para sahabat ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah ditanya ya oleh sekumpulan tabi'in. Di antaranya ada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin. Ya, para tabi'in bertanya, "Kaifa hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya, wahai Jabir, bagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jabir sudah buta, tapi dia bisa menjelaskan haji. Bagaimana? Beliau katakan, nih, yakni 9 tahun Nabi SAW di Madinah tidak haji. Baru tahun ke-10 Nabi SAW mengumumkan tahun 10 haji. Lalu beliau, Jabir bin Abdullah, sebutkan kisah hajinya Nabi SAW dari awal safarnya, ya, istrinya Abu Bakar melahirkan, ya, sampai Nabi SAW ihramnya di sini, Nabi SAW mabit, ya, di Dhul Hulaifah, mabit sebelum masuk ke kota Makkah di Dhi Tuwa, ya, Nabi SAW kemudian seperti ini. Hadisnya panjang sekali, itu berhalaman. Bagaimana menyampaikannya? Langsung, paham itu? Ya, maka alangkah baiknya jika ilmu itu dihafal, ya, ilmu itu dihafal. Nasihatku untukmu.